Sebelum ibu dan bapak guru mendengar lagu sederhana yang saya buat, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua guru serta karyawan-karyawati SMA PGRI 2 Padang, tanpa terkecuali, atas bimbingan dan pelajaran atau pertolongan yang berharga bagi saya. Lagu ini berisikan tentang seseorang yang menjalani hari demi harinya untuk ia gunakan di masa depannya nanti, ataupun saat itu juga, yakni mencari ilmu. Nah, dan lagu ini saya beri judul Jalani Hari Untuk Esok. Come on, Za. Dan 4 hariku bersama guru-guruku semuanya. Jalani hari yang penat, 1, 2, 3 dan 4 hariku belajar apa-apa yang harus ku bisa. Setiap harinya, oh, aku dan cita-citaku ingin terbang melayang jauh menjauhi ceritaku bersama teman-teman yang tertawa tertawai semua duka. Aku dan cita-citaku ingin terbang melayang jauh menjauhi ceritaku bersama teman-teman yang tertawa tertawai semua duka. Dan 4 hariku belajar apa-apa yang harus ku bisa. Jalani hari tuk esok, jalani setiap harinya. Oh, aku dan cita-citaku ingin terbang melayang jauh-jauh ceritaku bersama teman-teman yang tertawa tertawai semua duka. Aku dan cita-citaku ingin terbang melayang jauh menjauhi ceritaku bersama teman-teman yang tertawa tertawai semua duka. Terima kasih untuk guruku. Terima kasih untuk semuanya. Aku dan cita-citaku ingin terbang melayang jauh menjauhi deritaku bersama teman-teman yang tertawa tertawai semua duka. Aku dan cita-citaku